Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2020, maka masih kita lanjutkan kumpulan nasihat bagi para thullabul ilm, yang mana seperti diketahui sekarang kita masuk kepada fase era new normal, yang mana yang tadinya para thullabul ilm stay at home and still seeking knowledge di rumah, maka sekarang back to the pondok, back to the ma'had untuk menuntut ilmu kembali di ma'had-ma'had thullabul ilm. Maka kami memberikan nasihat-nasihat agar para thullabul ilm sukses di dalam menuntut ilmunya, karena permasalahan menuntut ilmu butuh kesuksesan di masa mendatang, yang bukan hanya kesuksesan dengan kesabaran belajar beberapa tahun, beberapa semester untuk mendapatkan S1, S2, doktor, profesor, magister, dan sebagainya, bukan permasalahan-permasalahan ijazah, permasalahan syahadah, tetapi permasalahan menuntut ilmu adalah ibadah. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh dua sahabat, Anas bin Malik dan Abi Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka di sini permasalahannya menuntut ilmu bukan hanya sebatas beberapa tahun sampai mendapatkan gelar profesor, doktor, sarjana, dan juga engineer dan yang lainnya, bukan permasalahan itu. Tetapi dia adalah ibadah, yang mana ibadah itu diberikan kepada Allah, diikhlaskan hanya kepada Allah. Ibadah straight to Allah, He is the one and only. Maka oleh sebab itu, di nasihat yang ke-14 tadi, barakallahu fikum, saya menasihati kepada para thullabul ilm, tarkul kibr, matlubul thullabul ilm. Maka stay away from arrogance. Tips for success in seeking knowledge. Maka stay away from arrogance. Jauhi diri kalian wahai thullabul ilm dari sifat arrogance. Maknanya adalah kesombongan. Maka ini adalah tips untuk sukses di dalam menuntut ilmu. Adapun gambarannya, al-kibr, kesombongan, tongkat, arogans, dia mempunyai beberapa jenis, dan bisa kita kumpulkan menjadi dua jenis kesombongan. Jenis yang pertama, al-kibr Allah. Al-kibr Allah, sombong atas Allah Jalla wa'ala. Dan kesombongan kepada Allah di sini, yashmulu ala nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa dinihi. Maka dia, kesombongan jenis pertama, kesombongan kepada Allah, masuk kepadanya kesombongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini adalah ashas anwa'ul kibr. Ini adalah jenis yang paling buruk dari kesombongan. Gambarannya, seseorang di sini sombong kepada Allah, maknanya dia tidak mau tunduk kepada Allah atas perintah dan larangan. Dan juga perkara ini masuk kepada kesombongan atas Nabi. Tidak mau tunduk kepada sunnah-sunnah Nabi. Tidak mau tunduk kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Dan secara umum juga kepada syariat Islam. Di mana di dalam Islam dikatakan ini adalah haram, maka dia mencari-cari dengan kesombongannya. Saya ini adalah seorang alim, saya mempunyai pengetahuan makna dari ayat ini. Bukan haram, tetapi maknanya makruh. Dia mainkan. Dan juga di sini dia tongkat dan sombong, tidak mau tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini gambarannya. Dan permasalahan kesombongan kepada Allah, baik kepada Nabi Allah yang diutus ataupun kepada syariat Allah, maka banyak sekali di dalam ayat Al-Quran. Gambarannya seperti Allah berfirman di dalam surat Ghafir, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Maka mereka, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun an ibadati, yang sombong atas beribadah, meminta doa kepadaku, maka akan dimasukkan kepada api neraka yang menghinakan. Di sini menjadi pendalilan makna yastakbirun adalah kesombongan. Dari apa? Dari beribadah kepadaku. Di mana seseorang enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Seperti ibadah adalah doa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Nu'man Ibnu Bashir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Bahwa doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang dia palingkan doa kepada orang-orang yang telah meninggal dari para habaib ataupun para aulia ilah, maka orang ini mengikuti acara haul, dari haul kematian wali fulan, syekh fulan, habib fulan, acara ke sekian-sekian tahun, maka dia pergi ke kuburan wali fulan bersama para rombongan untuk ngalat barokah. Maka di kuburan tersebut dia mengatakan dan mengusap dari tanah kuburannya yang berkeramik dan berkelambu seperti pakaian pengantin, seperti kamar pengantin. Maka dia berkata, wahai wali fulan, wahai syekh fulan, wahai habib fulan, berikanlah aku rezeki, sembuhkanlah anakku yang sakit menahun, dan jadikanlah aku nomor satu di provinsiku menjadi gubernur ataupun bupati dan sebagainya. Maka ini yang diinginkan dengan kesombongan dari beribadah meminta doa kepada Allah. Maka Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Maka berdoalah hanya kepadaku. Dan mereka orang-orang yang sombong untuk tidak mau berdoa kepadaku akan dimasukkan kepada api neraka yang menghinakan. Maka ini contoh, yastakbiruna an ibadati, mereka sombong untuk tidak mau berdoa dan beribadah kepadaku, maka doa adalah ibadah, dipalingkan kepada selain Allah, maka termasuk orang yang sombong dan akan dimasukkan kepada api neraka. Dan begitu pun dari kesombongan seperti kelompok kufar Quraisy, yang mana dulu mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Dan ini telah diketahui seperti di hadis Abi Musa Al-As'ari yang pernah kami berikan, di mana Abu Thalib dalam keadaan Nabi Muhammad masih kecil, dia mengetahui bersama sanadid Quraisy, bersama masyayikh besar dari Quraisy. Disebutkan dari Abi Musa Al-As'ari bahwa Abu Thalib beserta masyayikh dari Quraisy pergi ke Syam untuk berdagang dan dibawa Nabi Muhammad. Maka di saat di tengah jalan dicegat oleh seorang rahib dari ahli kitab, yang mana dia mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Maka dikatakan, kemarikan anak ini. Maka diperiksa oleh rahim, maka dikatakan, hada Rasulur Rabbil Alamin. Ba'atallahu rahmatan lil alamin. Ini adalah Rasul dari Allah, yang mana Allah utus untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia yang datang setelahnya dan di zamannya. Maka dikatakan oleh para masyayikh Quraisy seperti Abu Talib dan yang lainnya, bima araftu, bagaimana kamu mengetahui bahwa anak kecil dari Quraisy ini, dari kelompok kami ini, nabi yang terakhir, dari mana? Disebutkan dari dua alamat. Di dalam hadis disebutkan, ma marartum wadiya illa ashajar wal hajar yasjuduna ilaihi wa la yasjudun illa lin nabi. Bahwa kamu tidak menyadari bahwa pohon-pohon tunduk dan batu-batu tunduk di saat dilewati oleh Muhammad ini. Dan tidaklah mereka, makhluk-makhluk itu tunduk kecuali dia adalah seorang nabi. Dan alamat yang kedua dibuka dari tulang berikat nabi dan disebutkan, fa inna fi khatmin nubuwah, ada cap dari kenabian yang mana dia at-tufahah, seperti apel yang merah di tulang belikat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari hadis yang sahih ini, maka menjadi pendalilan kelompok kufar Quraisy telah mengetahui dari semenjak Nabi Muhammad kecil bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Maka Nabi Muhammad dijaga oleh Allah untuk tidak pernah beribadah paganisme, menyembah patung berhala, tidak pernah sekalipun, dan tidak pernah lisannya untuk berdusta. Maka oleh sebab itu mereka sangat percaya kepada Nabi Muhammad mulai dari semenjak kecil sampai Nabi Muhammad mengikrarkan bahwa dirinya seorang nabi. Maka di saat Nabi Muhammad, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, diturunkan ayat wa anzir asyiratakal aqrabin, maka serulah wahai Muhammad dari kerabat-kerabat kamu untuk masuk kepada Islam, maka disebutkan sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Safa, maka Nabi naik kepada bukit Safa, tempat sa'i. Maka dikumpulkan seluruh kerabat dari Quraisy dan Nabi menyuruh mereka, ya bani Lu'ay ibn Ka'ab, wa ya bani Ka'ab ibn Murrah, wa ya bani Abdul Muttalib, wa ya bani Abdi Manaf, wa ya bani Abdi Syams. Semua disebutkan dari kabilah-kabilah Quraisy, dan disebutkan yang terakhir kabilahnya, wa ya bani Hashim, wa ya Fatimah binti Angkidu angkusakum minanam, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Maka dari mulai pertama inilah Nabi Muhammad diperangi dan difitnah. Maka di hadis disebutkan, bangunlah pamannya yang bernama Abu Lahab, di mana dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jamaatana, celaka besar bagi kamu wahai Muhammad, apakah untuk keperluan ini kamu mengumpulkan kami gembong-gembong Quraisy yang azim, yang besar, the supreme. Maka diturunkanlah ayat yang masyhur, tabat yada Abi Lahab wa tab. Maka yang celaka itu bukan Nabi Muhammad tetapi engkau wahai Abu Lahab. Ini menjadi pendalilan bahwa kelompok kufar Quraisy mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, namun mereka sombong atasnya. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Maka mereka di saat dikatakan oleh Nabi Muhammad, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat, yasrat birun, maka mereka sombong, arrogant kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad, dari Al-Quran dan sunnahnya. Dan mereka mengatakan, a'inna latariku alihatina lisairin majnun, maka bagaimana kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, rob-rob kami, untuk seorang penyair yang gila. Maka dijadikan Nabi Muhammad sebagai penyair padahal dia tidak baca tulis. Dan disebutkan majnun, gila, padahal dia orang yang sehat. Dan disebutkan juga penyihir, lasahirun, dan juga disebutkan kadzdzab, pendusta. Maka ini adalah ucapan-ucapan yang mendiskreditkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar dijauhi oleh manusia. Maka cara-cara kufar semenjak dahulu sampai zaman sekarang, mereka mengklaim dan membuat berita hoax agar mendiskreditkan dari manusia, dari da'i-da'i ilallah. Seperti kelompok kufar di zaman sekarang mencap mereka kelompok ahli sunnah yang berdakwah menghancurkan kesyirikan dan kebid'ahan dan menegakkan tauhid dan sunnah, maka mereka mengklaim dengan teroris dan bersifat radikal dan bersifat ekstrim. Ini ucapan mereka, orang-orang kufar. Adapun ucapan musuh-musuh dakwah yang masih berselimut Islam, maka mereka adalah bagaikan musuh dalam selimut. Sama-sama muslim namun manhajnya berbeda, maka mereka menikam dari dalam. Seperti kelompok As-Sufiyah, mulai dari Jamaatut Tabligh dan yang lainnya. Ataupun kelompok Khawarij, mulai dari Ikhwanul Muslimin, ISIS dan yang lainnya. Ataupun kelompok As-Syiah, ataupun kelompok-kelompok yang notabene mengaku katanya salafi, namun berlemah lembut dan berlembek-lembek. Kita istilahkan mereka bagaikan kerupuk yang melempem, tidak mau tegas menjauhkan manusia dari kesalahan kelompok-kelompok yang sesat. Maka akhirnya mereka mengklaim kita lebih keras dan lebih menusuk. Kita dikatakan dai yang terlalu keras, dai yang menjauhkan manusia dari ustad-ustad. Maka inilah ucapan-ucapan dai melempem, yang mana mereka pun maknanya sama, mendiskreditkan dari perkara-perkara yang hak. Maka dari pendalilan-pendalilan yang kami sebutkan tadi, menjadi pendalilan bahwa al-kibr ataupun arrogance ataupun kesombongan itu, yang pertama adalah kesombongan kepada Allah. Maka begitupun untuk contohnya seperti sosok Fir'aun, di mana Fir'aun adalah orang yang sangat sombong kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah telah berfirman, "Tsumma ba'atna min ba'dihi Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin." Di dalam surat Yunus. Maka kami kemudian mengutus setelah mereka para nabi, Nabi Musa dan Harun, yang mana keduanya mengajak kepada Fir'aun dan serdadu dan tentara-tentaranya didakwahi kepada tauhid dengan ayat-ayat kami, yakni dengan ajaran Allah diturunkan kepada Musa Taurat. Lalu bagaimana? Fastakbaru, maka mereka sangatlah sombong. Maka dari sini kita mengetahui bahwa kesombongan yang pertama adalah sombong atas Allah dan masuk kepadanya sombong atas nabinya dan agama yang dibawa oleh nabinya. Adapun al-kibr yang kedua, al-kibr alal ibad, di mana seseorang dia bisa jadi mungkin tidak sombong kepada Allah, bisa jadi dia seorang yang melaksanakan peribadatan kepada Allah, namun yastadimu nafsahu wa yahtakir li ghairihi, di mana dia merasa dirinya manusia yang lain, manusia yang super dan juga berdarah biru, dan juga menghinakan dari orang-orang yang di sekitar, yang di sekitarnya. Tidaklah yang di sekitarnya kecuali budak-budak dari dirinya. Maka ini pun dari kesombongan yang menghinakan. Adapun pendalilan untuk kesombongan jenis yang kedua ini, seperti Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, di antaranya surat Luqman, wala tusakir khaddak linnas, wala tamsi fil ard maraha, inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang maknanya, wala tusakir khaddak, maka janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dengan pongah. Tidak memandang manusia-manusia bagaikan the insect, serangga, insect. Maka dia mengangkat kepalanya ke arah langit di saat berbicara dengan manusia ataupun ke arah yang lain dengan kepongahan. Dan juga, wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Kullu muhtalin fakhur. Maka ini pendalilan dari jenis yang kedua. Dan pendalilan dari jenis pertama dan kedua disebutkan pula di dalam hadis yang satu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Sahih Muslim, di sahihnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan pernah masuk kepada surga bagi mereka manusia yang mempunyai kesombongan di dalam hatinya. Faqala rajulun, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa dhamtun nas. Maka disebutkan tidak akan pernah masuk seseorang kepada surga jika di hatinya ada kesombongan meski sebesar biji sawi saja. Kemudian seseorang menanyakan kepada Nabi tentang bagaimana dari sifat kesombongan itu. Wahai Rasulullah, seseorang senang bahwa pakaiannya itu dalam keadaan bagus dan rapi, dan sendalnya dalam keadaan bagus, lebih dari manusia yang lain. Dia membeli dengan harga yang tinggi, terbuat dari kulit-kulit yang asli dari kulit buaya ataupun kulit rusa dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Nabi, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Perkara seperti itu bukan sombong. Meskipun dia merasa apa yang dia beli tidak mampu mungkin orang-orang membelinya karena dia seorang kaya raya, tajir. Namun yang diinginkan dengan kesombongan, al-kibru batarul haq, menolak yang hak, menolak dari perintah Allah, menolak dari perintah Nabi dan syariat-syariat Islam. Ini dia pendalilan al-kibr Allah. Wa dhamtun nas. Dan makna dari dhamtun nas, ihtiqaruhum. Di mana dia itu menghina manusia, memandang manusia itu lebih rendah darinya, hanya sekedar budak belian ataupun like insect, bagaikan serangga yang di tiup saja maka dia akan jatuh terguling-guling. Maka inilah dari definisi pembagian dari kibr. Kibr Allah wa kibr alal ibad. Adapun dari aplikasi, di mana seseorang melaksanakan kibr seperti di dalam hadis kibar kepada Nabi misalnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Aqwa, "Ana rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisimali. Faqala kul bi yaminik. Qala la astati'. Qala la istata'ta. La istata'ta. Ma mana'ahu ila al-kibr." Maka dikatakan oleh rawi, "Kama rafa'aha ila fihi." Di hadis dari Salamah bin Aqwa, seseorang makan bersama Nabi, di sisi Nabi, dan dia makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi yang mempunyai syariat, dikatakan kepada orang ini dengan perintah, "Kul." Kul adalah fi'lun amr, dari adhala ya'kulu kul. Maknanya, makanlah biyaminik, dengan tangan kananmu. Apa jawaban orang ini? Kibr, sombong, enggan untuk tunduk kepada perintah Nabi. Dikatakan dengan kedustaan berkata, la astati'. Aku tidak mampu ataupun mungkin tidak terbiasa. Maka Nabi mendoakannya, la astata'. Maka kamu pasti tidak akan pernah mampu. Mamana'ahu ilal kibr. Tidaklah orang ini berkata tidak mampu. Bukan masalah tidak mampu tetapi karena kesombongannya. Maka dikatakan, la astata'. Kamu pasti tidak akan pernah mampu. Maka disebutkan oleh rawi, semenjak itu orang itu menjadi paralyzed. Apa? Lumpuh. Maka tangannya tidak bisa diangkat ke mulutnya lagi. Sehingga lumpuh, tidak bisa mengangkat tangannya. Maka ini contoh dari kalimat kibr yang merupakan sombong kepada Allah dan Rasulnya dan syariat Islam. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain yang mutafakun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri, yang mana hadis ini mutafakun alaih, ihtajatun nar wal jannah. Faqalatin nar yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun. Maka saling berbangga-bangga antara api neraka dengan surga. Yang keduanya diciptakan oleh Allah dari makhluk Allah. Namun keduanya mempunyai contradiction, paradoksisme. Perkara yang sangat berbeda. Maka api neraka dikatakan oleh Allah, anti azabi mu'adzibu biki man asya'. Engkau wahai api neraka azabku sebagai punisher yang menghancurkan demolisionis bagi mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maka bangga api neraka dan berkata kepada surga, yudakhiruni al-jabbarun al-mutakabbirun. Maka aku akan dipenuhi oleh orang-orang yang al-jabbarun, yang merasa tinggi, yang berbuat kesombongan. Al-mutakabbirun, yang congkak. Dan diisi ini masuk kepada dua perkara, terutama yang pertama congkak, sombong kepada Allah dan kepada nabinya dan ajaran agamanya. Dan begitu pun congkak kepada manusia, meskipun tidak begitu seperti yang pertama, namun ini pun penyebab seseorang masuk api neraka, seperti di hadis dari Ibnu Mas'ud, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Maka min kibrin, kibrin di sini adalah nakirah dengan tanwin fi siyaq nafi, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Maka di sini di ilmu usul memberikan makna umum bahwa orang-orang yang sombong meskipun sombong kepada Allah ataupun kepada manusia, maka masuk kepada perkara tidak akan pernah dimasukkan kepada surga karena kesombongannya. Lalu mana poin pendalilan bahwa kesombongan adalah penghancur bagi para penuntut ilmu? Di saat dia menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga mana dalil bahwa kiat-kiat tips agar kita mencapai kesuksesan, tips for success in seeking knowledge, dengan stay away from arrogance, dengan menjauhi diri kita dari kesombongan, mana dalilnya? Maka dalilnya barakallahu fikum, seperti Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf. Di mana Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq. Maka, di dalam ayat ini, sa'asrifu, aku akan memalingkan dari hidayah, dari ilmu syar'i, dari ayati alladzina, dari ayat-ayatku, siapa? Orang-orang yang yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq. Orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Maka di sini pun bersifat umum. Karena lafaz alladzina adalah ismun mausul. Di ilmu usul juga memberikan makna umum. Maka makna alladzina yatakabbarun masuk kepada dua perkara. Kibr Allah, seperti tadi, dia tidak mau tunduk kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan syariat. Dan juga merasa number one, best of the best, core of the core, dari kalangan manusia-manusia yang lain. Maka dia merasa dirinya lebih daripada manusia yang lain. Sehingga dia menjadi gomtun nas. Dan juga akibatnya bakarul haq wa gomtun nas. Maka di dalam ayat ini sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq. Aku akan memalingkan dari ayat-ayat dan ayat-ayat Allah adalah ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah dan hadis-hadis dari hidayah. Maka ayat ini telah ditafsirkan oleh para salaf. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Sufyan Ibnu Uyainah. Allah Sufyan Ibnu Uyainah fi qawlihi ta'ala sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq. Qala anzi'u anhum fahmal Qur'an wa asrifuhum an ayati. Maka aku akan menjauhkan hatinya, dicabut hatinya dari pemahaman Al-Qur'an dan dipalingkan dari ayat-ayat Allah, dari hidayahnya Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi. Maka ayat ini ditafsirkan oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah bahwa yang diinginkan dengan sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq adalah dijauhkan dari ilmu nafi'. Maka ucapan Sufyan Ibnu Uyainah ini mahaluf, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Ahmad Ibnu Mansur Al-Marwazi. Imam haddatsani Muhammad Ibnu Abdullah Ibni Bakr, dia saduq hasanul hadith, an Sufyan Ibni Uyainah, an Sufyana Ibni Uyainah. Maka akhar ini sanadnya hasan. Maka begitupun tentang permasalahan kecongkakan dan kesombongan, arrogance menghancurkan para penuntut ilmu, seperti ucapan Mujahid. Berkata Mujahid, la yanalul ilma hayyun mustahi wala mustakbirun. Berkata Mujahid, tidak akan mendapatkan dua orang dari ilmu syar'i. Hayyun mustahi, orang yang malu, sehingga dia malu untuk menuntut ilmu. Dan ini banyak sekali. Di mana kita dapati, terutama orang-orang awam yang di sekitar masjid, di saat kita mengajak mereka ayo menuntut ilmu, maka mereka kebanyakan malu, tidak bisa baca Al-Quran, tidak memahami apa yang diucapkan oleh ustadznya, apalagi ustadznya sering menanya, hendak ya fulan, hendak ya akhi, silahkan dijawab, maka malu. Akhirnya karena rasa malu ini dia enggan untuk menuntut ilmu, maka siapa yang salah? Dirinya. Maka layak alul ilma, tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Hayyun mustahi, orang yang malu. Dan yang kedua, wala mustakbirun, dan orang-orang yang kibir, arrogance. Maka asar mujahid ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, namun sayang mu'allaq. Namun telah disambung di kutub-kutub yang lain seperti Imam Al-Baihaqi di kitabnya Al-Madkhal ila Sunanil Kubra dari jalan Abdullah ibn Wahab, yang mana dia adalah imam dari Mesir, Abdullah ibn Wahab. An Sufyan ibn Uyainah, an ibn Abi Najih, an Mujahid. Maka disebutkan oleh Mujahid, la yata'allamul ilma mustahi wala mutakabbir. Mustahi wala mutakabbir, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Maka sanadnya sanad yang sahih, dan disebutkan juga di riwayat yang lain yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Taghlib ke Ta'liq, dari jalan juga yang lain dari Ibnu Uyainah, dari Mansur, dari Mujahid. Dan Mansur adalah Ibnu Mu'tamir, imam muhaddits. Maka dari pendalilan di sini, kesombongan seseorang, dia akan menghancurkan seseorang dari menuntut ilmu. Karena gambarannya barakallahu fikum, di saat dia sombong kepada sunnah-sunnah Nabi, maka dia tidak akan melaksanakan sunnah Nabi karena kesombongannya. Ataupun taat kepada perintah Allah, dia sombong, maka tidak akan jadi dia sebagai penuntut ilmu. Yang mana penuntut ilmu harus tunduk kepada syariat Islam. Dan yang kedua, tentang permasalahan sombong atas manusia, maka tidak akan sukses seorang penuntut ilmu yang mana dia sombong dari teman-temannya. Misalnya dia tertinggal pelajaran, maka seharusnya dia melihat kepada catatan saudaranya ataupun meminta rekaman dari saudaranya yang mereka, namun karena kesombongannya maka dia enggan untuk meminta dari saudaranya. Akhirnya dia ketinggalan pelajaran. Ini hanya contoh. Dan lebih parah lagi, dia merasa dirinya lebih daripada ustadznya. Sehingga di saat ustadznya memberikan faidah-faidah yang ilmiah, baik faidah hadithiyah, usuliyah, lugawiyah, maka orang ini akan sombong dan berkata, ah, faidah ini tidak asing bagi saya. Ah, faidah ini sudah saya dapati setahun yang lalu. Ah, faidah ini faidah yang biasa. Ah, faidah ini faidah yang tidak begitu istimewa dan tidak begitu asing di kalangan kaum muslimin. Sudah banyak para ulama menyebutkannya. Akhirnya dia akan diharamkan dari menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu, hati-hatilah wahai para penuntut ilmu. Stay away from arrogance. Maka tinggalkan kesombongan. Jika kalian ingin sukses dalam menuntut ilmu. Wa naqati ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma.